wong siji. Putune Nabi cilik selamat sitok, mbuh critane pripun? Naminipun Sayyid Ali Zainal Abidini selamat nih sitok. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya mboten wangsul malih dateng Madinah, medal begitu gede ndak ribut maneh. Duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ngadoh duwe putra Sayyid Ali Uraidi. Wadoh putrane naminipun Sayyid Muhammad. Tambah doh duwe putra Sayyid Sayyid Ubaidillah. Tambah doh duwe putra Sayyid Aisyah, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Alwi, ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad, tambah doh duwe putra Sayyid Alwi. Tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ali Khole Osam, tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah doh duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Ngadoh tekan Mongolia duwe putra Sayyid Abdul Malik. Ngadoh malih duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa utawa Kamboja. Ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad sampai Pase. Duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa sing diarani Syekh Jumadil Kubro. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang kawula ta'zimi, kawula hormati. Taminipun Gus Yasin pun rawuh dereng. Alhamdulillah ki pun terpilih dados wakil gubernur Jawa Tengah nggih. Dampingi Pak Ganjar Pranowo. Saking jajaran pemerintah Pati Ditawen Yuwono Bakaran nggih, Camat Pak Lurah, saking TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang mulya, niki acaranipun suran nggih. Suran niku saking buntute Wulan Asyura. Jadi Islam niku nggadhah wulan naminipun Asyura. Tekan Jawa kenek buntute tok dadi Syura. Jadi Syura niku wong Jawa nderek wulan Asyura. Dadi ngeten iki kadang ana sing ngarani Wulan Asyura kok ra Islam niku kula sing bingung. Wulan Asyura niku wong Jawa niku dijekuk buntute naminipun Syura. Wong Jawa niku lak senengane jekuk buntut ngoten niku tok. Abdullah Dolah. Zainal Arifin Ipin. Muhammad Mat. Jawa ini lah kata ini Ja'anurun Janur.

Kiai Tunggul Wulung pindah ke Kediri. Sing akhire nulis kitab Sabda Palonoyo Kinggong, termasuk Serat Dharma Gandul Gatulu lucu. Ayo karyane Abdullah iki. Mula tengriku terus ana crita Nyiroro Kidul man mantu gue elek-elek wong Jawa sing ngregani wulan suro. Londo setuju, termasuk saiki Wahabi setuju. Mula akhirnya wong Jawa dilokno tukang musyrik gedeng apa menganggap wulan suro wulan wingit wulan sial. Mboten iki carane wong Jawa ngiling-ngiling peristiwa tragis putu-putu nih Kanjeng Nabi lho. Tekan sakmene mahabbahe wong Jawa dateng Kanjeng Nabi, ngene iki lho carane wong Jawa menunjukkan cintanya pada Rasul. Lho gak te bengak-bengok, gak te kondo-kondo, ora perlu rame-rame, ora perlu kondo-kondo, dicekel diugemi ulan surole ojo mantu ojo pindah omah, iki ulan dukane Kanjeng Nabi. Bela sungkawa putu-putu nih Kanjeng Nabi, podo karo wong Jawa anak jatuh cinta mesti tekoh neng poro sesepu takok, mbah niki kira-kira sok kawine kapan, anakmu jenenge iki le nak kawine, oh iki pasé Rebo Pon. Wah ampun Rebo Pon mbah, iki dino apik le. Ampun nopo geblake mbahku niku, lho Jawa nak ngoten niku. Matine mbahe. Utowo oh ya wis nek ngono, Senin legi. Mbah ampun mbah nopo geblake bapak ngono wong Jawa ngoten. Iki carane wong Jawa alus. Begitu cintanya pada dzurriyah Rasulullah, mboten rame-rame. Jawa niku sebab nopo peristiwa 10 Asyura niku nyisakno wong siji putune Nabi cilik selamat sitok. Mbuh critane pripun naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin selamat nih sitok. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya mboten wangsul malih dateng Madinah. Medal begitu gede ndak ribut maneh duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ngadoh duwe putra Sayyid Ali Uraidi. Wadoh putrane naminipun Sayyid Muhammad. Tambah doh duwe putra Sayyid Sayyid Ubaidillah. Tambah doh di putra Sayyid Aisyah, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Alwi, ngadoh di putra Sayyid Muhammad, tambah doh duwe putra Sayyid Alwi. Tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ali Khole Qosam, tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah doh duwe putra Sayyid Alawi Ammil Faqih. Ngadoh tekan Mongolia duwe putra Sayyid Abdul Malik. Ngadoh malih duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa utawa Kamboja. Ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad sampai Pase. Duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa sing diarani Syekh Jumadil Kubro. Lho iki lho sebab yatime putune Nabi riko nglairne sitok tekan mriki ana Islam. Lah Syekh Jumadil Kubro wong pancene mlebu mriki kaget. Ternyata begitu mlebu mriki ana kekuasaan gedhe jenenge Mojo

termasuk Mbah Mari Marijan. Cuman karena Mbah Marijan wong Jawa, nek ana gunung obah jikuk kendang ngidung. Kidunge Mbah Marijan tak rungokno ternyata kidung terjemahan lau angzalna hadzal Qur'an. Nah, ning karo Mbah Marijan dadekke kidung jenenge kidung kacer. Lah kok diarani kidung kacer? Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Deh iki ya. Kilat-kilat Jawa. Ya ora kadang mlegu ngono. Orang hari ini kok ngene. Tapi Mbah Marij, Mbah Jumadil Kubro ngadepi masalah. Masalah nopo? Wong Jawa. Wong Jawa niku duwe ilmu yang tidak pernah dikenal oleh dunia sebelumnya. Nopo? Wong Jawa niku nek mateni wong ming lungguh saka omah. Nek nyenengi wong wedok lungguh teko omah, nek nyolong lungguh neng omah, iki nek gak wong Jawa ora ono. Ternyata ini sebab wong Jawa duwe ilmu Bhairawa Tantra. Ilmu Bhairawa Tantra niku saking kali, sakali saking durga, durga saking Siwa. Niki duwe ilmu ngrogoh sukma. Nah, supaya iso ngrogoh sukma, ilmu niki niku nglakoni naminipun pancamakara. Lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menung menungso supaya wetenge niki tenang pakane sego ngisore udel supaya tenang sek bebas sak mblengeri lanang wedok supaya pikirane tenang ngombe arak supaya sukmane nek lunga awake mboten obah mangan daging menung menungso. Akhire wong Jawa sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge san, jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire teng mriki kondang santet pelet ngepet mangan menungso. Akhire saya Jumadil Kubro kualahan nyeluk koncone King Persia. Naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Wong Jawa nyebuti Syekh Subakir. Akhirnya diuber-uber kalau Syekh Subakir melayu teng Segara Kidul, nyebrang ngulon Pelabuhan Ratu Jampang Sukabumi, ngulon Banten, mulai jenenge Banten manane Tumbal. Sing mlayu ngetan munggah Gunung Lawu, mlayu ngetan Gunung Kawi Malang, mlayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Lah tengri kok dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro, Syekh Subakir sepuh muridé naminipun Mbah Ishak nguber teng Banyu Wangi. Menak Sembuyu nyerah akhire anake sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbah Ishak. Hak pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian mlayu teng Bali, sebagian mlayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang sebelah muksone Prabu Jaya Baya. Lah diuber kali Sunan Bonang putrane Sunan Ampel, putrane Mbah Ibrahim Asmarakandi, putrane Syekh Jumadil Kubro. Diuber mriko akhire nyerah. Bareng wis nyerah, ya wis muter-muter tetep aja uto ya. Nggih jeng Sunan kula tak nggo klambi, aja sek bebas. Arak iku haram. Mula gantian teh kopi utawa wedang putih. Lah tumpeng iku halal ra apa-apa wong iku sego. Ingkung menungso ganti ingkung pitik mantra ngroga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula terus wong Jawa ketinggalan adat tumpeng tumpengan. Musyrik boten ya boten. Sing musyrik sing awal sing niki dandanane Sunan Bu Bonang ngeten niku. Lah mula begitu didandani Sunan Bonang

Dadi urip aja lali sangkan paraning dumadi. Dilakokno sing muni ngono sapa? Eyang Semar sing muni aja lali sangkan paraning dumadi, aja dumeh ngono. Sapa? Soale nopo? Yang Semar iku wis ana ket sadurunge ana Hindu. Yang Semar niku minangka dedengkot agami saderenge Hindu ingkang nami agami kapitayan. Agami kapitayan niku Gusti Allah ora ana wujude. Tan kena kinaya ngapa sebutane Sang Suwung. No, urung ana apa Hindu. Nah, akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno aja lali sangkan paraning dumadi. Lah carane ben wong Jawa paham tur gampang eling niki dadosaken tembang. Sebab wong Jawa niku hobine nembang. Seneng nek nembang lho opo iki ditembangno. Wong Jawa mlaku kok rumentok nembang. Tok mentok tak kandhani nembang. Wong Jawa weruh lintang ya. Yening tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa weruh apa semut semut ireng anak-anak kepopongkang nembang. Dadi wong Jawa nek karo tembang mesti nyantol. Bojo minggat nembang wong Jawa. Dang Bali Yosri nembang. Bahkan sak donya niku ana rekor. Wong donya sing duwe tembang silit iki wong Jawa tok. Ora ana wong kok duwe tembang silit nek ora wong Jawa. Demuk silit kudi kenayo kan kendang jebol ayo boleh pitik. Lah ngoten enten tak tembang niku. Enten mboten? Lho ya niku tembang silit sak donya iki tembang silit coba. Tak. Mula kali poro wali iki gek-gek tembang. Niku carane ngulang nganggo tembang iki piye? Niku wong Jawa senengane napa? Delok wayang. Opi delok wayang wong Jawa niku. Mula dadekke tembang kanthi nglakokke wayang lah. Wayang sadurunge Islam niku wayang beber. Wayang beber niku haram soale rupa gambar. Mila akhire wayang niku dirubah ket zaman Sunan Ampel. Bibite niku zaman Mbah Ampel goleki pelukis Majapahit naminipun Sungging Prabangko. Para kon gekke wayang sing dudu gambar ya dudu patung. Nah mula akhire didamelke Sungging Prabangkara wayang bentuke miring irunge nyengungur ngoten niku. Nah mula akhire natah gambar wayang jenenge Nyungging soale sing gawe kawitan Sungging Prabangkara. Lho niku. Lah terus dilakokke wayang sangkan paraning dumadi iki. Lakon pertama Jamus Kalima Sada nyritakno Puntadewa ajeng mlebu suwarga nirwana niku gagal. Sebab kali para dewa diarani pusakamu isih keri ning Jawa Bali o. Ngoten niku. Lah ngoten niku dados lakon. Lah ditakoni lho pusaka apa? Gambo. Niku lah akhire lakon niki dikedhekke teng zaman Sunan Kali Joko. Ning lakon iki awal munen tentang zaman Sunan Kali Joko digedhekke malih lakone niku. Sunan Kali Joko ajeng ngethok emprik, ngethok kayu teng daerah Semarang kayu najeng diketok pindah, ngerti ketok pindah, ketok pindah akhirnya diarani Jatinga ngaleh. Lah terus ternyata diwot-diwot. Ternyata lho ono wonge to. Oh aku. Lah sapa iki? Aku Puntadewa. Puntadewa sapa? Puntadewa Pandhawa. Lah kok ning kene ngopo? Ya le, aku gagal mlebu swarga. Gara-gara apa, Mbak? Pusaka ku keri sitok. Nang aku lali apa iku? Apa to, Mbak? Iku pusaka ora tau tanggo, iku mung tanggo munggah karo mudhun, Cok. Kaya ana apa critane, Mbak? Critakno, jare Sunan Kalijaga. Oh, akhire ku tenggen kula, Mbak. Apa iki? Tenggen kula niku pusakane pun kok tenggen kula. Digawa Raden Puntadewa niki. Begitu ngono pun kok bahasa niki modele pun model anyar. Nek jenengan ajeng mundhut pusaka niki umbah taine, umbah tangane ngeten iki lha sikile pun lah dipun kok. Lha niku pusaka niki. Lho iku pusakaku. Wah niku pas wete model anyar saiki, Mbah. Apa pas wete? Niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diwaca uyuk kelipat iki jamus kali masa soto. Akhire wis aku tak mulih lho ngoten niku. Lah sing Jawa mikir, Puntadewa ora sampurna ora tulungi Sunan Kalijaga. Ayo mrono. Lah akhire duwe ngrika kan terus kare ya. Ayo, wong mlebu Islam ya. Kan syaratnya kudu wudu, kudu jinabat. Lah diulang wudu, angele ra umum. Akhirnya diulang wudu, diulang jinabat, angel kongkon nyemplung akhirnya ana kungkum. Lah wong Islam diulang kungkum niku. Begitu kungkum mentas. Nah, terus diulangi pengin dadi wong apik. Nggih. Wong apik iki sapa iki? Tangan jeng Sunan. Sing apik ndi? Sing niki jeng Sunan jempol. Ya apik jempol. Ning jempol iki ra eneng sempurnane nek ra eneng jentik. Lah jentik iki maknane aja utak-atik barang liyan ya aja nyolongan. Iki ora didalili asyariqatu faqtu aidiya uma hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqabtu yadha mboten jentik jodhate barang liyan iki tak jenengke jentik soalé nggo nginjen silite pitik ngono ta iki opo cari manis dadi wong sing manis ning aja manis ra iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong iki penuduh nek iso nuduhke wong sira dadi jempol tapi aja lali nek wis jempol kowe iso kalah karo jentik mula jentik iso diulang jentik penunggul patenono aja di dulur tuwa malati lah ana ngoten niku ta nggih lha iki lho ulangane wali dipikir dolanan ngoten mboten niku wali sing ulang. Nah, yo alon-alon akhirnya do paham, ya wis. Kau nek mulih ya Kang ya, berubahlah. Dadi wong sing apik ayo mulai dakwah. Nopo disangoni pacul iki pacule itu nopo ne? Iki nggo ngipatke barang kang muncul nggo berjuang. Lah nek berjuang ngipatke barang kang muncul, aja lali obahe awak. Mula kolongane dijenengke ba bawa lah nek wis ngono aja lali ndonga ning pangeran mula kayu sing ngadeg jenenge doran niku lah ulangane wong Jawa wong pinter kok ya disane poni ngono mawon lah nek kowe mantu ngarepe omahmu nek ana cengkir gedang tebu aku wis cengkeceng pikirku sampean wis tak geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlebu. Nah, karo wong saiki ditambahi wortel kono nang diworcek nang untel-untelan. Karo tukang rias ditambahi jeruk, kono nang dijejer kecek nang goleki jeruk ngono no saiki. Yo, iki carane mulang. Alon mian mboten ngono mboten. Nah, bareng pun mulai seneng wayang dilakokke napa dilakoke tembang sangkan paraning dumadi. Lah niku dijenengke tembang maca pat. Maca pat iku apa? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa medhun king akhirat, manggon ning donya, manggon jero raga-raga gaenane wong tu, wong tuwa saka panganan sing ning juwa juwana. Pungan pangan, pungan pangan, metu uyuh, metu taek, metu umbel. Lah ana sing disimpen teng mriki namine nutfah utawa mani. Lah niki nek bapak nek ibu dicampur telung wulan dadi segumpal darah, petang wulan segumpal daging. Lah nek wis dadi daging nyawa diundang dul medhun. Nggih ya Allah. Alastu bi rabbikum sira lali ora nek aku pangeranmu. Nyawa niku jawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fan fukur ruh mula ruhani ini kini sepul nang nyawa nang rogo. Rogo ini urip emplek-emplek daging, cencang otot, degno balung bungkus kulit, dukuli ram rambut sangang ulan, proses kesingisasi niku pembuatan karuseri rampung metu. Begitu metu sing ketok kesinge isine neng jer neng jeruk rogone ketok nyawane neng jeruk. Lah rogo ya tergantung sing gawe, wong gawenan mriki. Nek sing gawe pesek ya metune pesek, nek sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng, nek sing gawe ayu ganteng metune niki. Nuwun lho ya. Nah, nyawa medhun niku kancane Pak papat, sebelah kiwa iblis loro nyasarno manggon rogo kiwa, manggon rogo tengen malaikat loro bagian gandol. Gandol ini jenenge jin korin kali hafadoh, jelasno nang wong Jawa angel, mula dijelaske ngangge tembung dulur papat limo pancar. Nah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen, dulur ki kiwa. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen maca ya rahmanu ya rahim I love you. Ra gelem tengen ya nganggo dulur kiwa, so nama teka aji aji aji ku jaran ku goyang ya I love you. Pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah, nek dulur kiwa sunama tak aji ajiku bantung bondo oso. Pengen sugih nek dulur tengen ya hayyu ya la haula Allah ya fatahu ya rozak, nek dulur kiwa gowo pitik cemani munggah gunung ka kawi mule ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku nek tirakate kuat padha mandine modho golek pitik ilang. Tak kok kiai ya ketemu, tak kok dukun sing rata wadus ya ketemu. Nang padha padange kok. Cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, nganggo blarak digendhel diobong pitike ya ketemu. Ketemu lampune isih utuh, blarake entek kok obong ngono tok. Hebate wali biyen jelaske nganggo wayang. Lah akhirnya tembang mocopat kang kawitan dijenengke tembang mas kumam bang. Nopo kembang mas kumam bang? Kemambangi nyawa medun teng alam dunyo. Nyawa teko kemambang sambut ngapati mitoni, rogone sambut imunisa sasi. Lenek wis bar mas kumambang, tembangi menungso niku tembang mi ngecil. Bakal mijil lahir lanang lahir we edak. Nek lahir lanang ake koe loro, nek lahir wedok ake koe siji. Lah nek wis bar tembang mijil, tembange kehidupan ketiga niku kinan kinanti lah cilik-cilik sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulanga ngaji. Wayah ngaji jam piro? Jam telu sampai jam papat wajib ngaji. Ra ngaji sadu. kaplok wayang ngaji kok layangan ketok layangane, wayang ngaji kok mancing ya cuklek pancinge, iseng ngeyel ya disat kaline ngono mawon. Ora entuk sembrono wae ra ono hak asasi manusia, pokoke wayang ngaji tempiling. Wong tuane ra trima tenggenku lak tempiling sisan. Nggih, ora sembrono kula nek bocah ki nanti wayah ngaji kudu disangoni. Embuh piye carane? Sebab ki nanti kok lolos ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap. Apa bener nek wis bar sinom menungso kesusul tembang asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cinta, tae kucing rasa cuk. Ora kena tuturil ning selfie mah mah ngono tok. Iku tembang asmara dono. Lek wis bar tembang asmara dono anak menungso kesusul tembang gambuh. Bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh petuk dandang gula dandang niku pahit gula legi entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Wakil Gubernur gula legi urip. Entuk bojo wis rupane elek ra tau duwe dhuwit sedengane ngramal togel pahit iki urip oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang kula menungso kesusul tembang durma. Endi dharma baktine uripmu? Cara gedhang metu wae iku pakan manuk, cara pelem metu wae iku pakan codhot, wae menungso apa? Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok dharma baktekno? Nek duwe ilmu endi ilmumu sing mbok dharma baktekno? Lek duwe tenaga, endi tenagamu sing mbok dharma baktekno? Nek ana pengajian iki sing duwe bondo, endi sumbangan bandamu? Nek sing duwe ilmu, endi praktek ngajimu? Sing duwe tenaga, bar rampung, endi tenagamu nggo nyapu larahan bar pengaji? Ngajian. Durma kok ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Maune mangan salak isine klethak pecah, saiki mangan jadah untune copot. Iki pangkur wis nang mungkur. Sing maune bal-balan sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Melet iki wis nang pangkur, wis nang mungkur, nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyoyo. Nggih. Sing tatone naga mangap ning dada kok wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur. Serawayahe. Sing kene kok tatone manuk garuda kok mengkeret dadi emprit. Lah iki nang mungkur, nang mungkur, nang mlebu masjid raketang riyoyo. Ora nang mlebu masjid ya, ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma ne le mati ka. Terakhir wong Jawa diulangi mati bablas tembange pu pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku ba tok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Wali nek ngulang cesplak. Lah nek mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakira mesti ditakoni marabuka Allahu rabbihi Allah Allah Allah Allah Allah malaikat mungkar nakir ha iki goblok muni Allah ora iso tapuk lambene sampean pisyungul malaikat rokib medun aja ta aja piye iki muni Allah ora iso iya karepe ya Allah tapi muni ilat bakaran niku engko ana ora duwe alibak tak kang duwene ana cara kok ngono. Nang wis gelem belajar wis lho. Ana pengajian ya teko lho iki catetane ana lho. Angger ana pengajian teko. Ha, tapi kok turu? Lha ora apa-apa to wong ngaji turu ya oleh. Nek ngaji kok melek berarti ngaji kabeh. Ngrungokno kupinge ngaji nek turu berarti mripate ora ngaji. Kupinge ya ora ngaji wong turu. Nah terus ya, tapi kan tetap lungguh ning kono berarti bokonge kan bokong ngaji. Oh iya iya. Ya wis to berarti hitung bokonge ana. Ya wis ya wis. Sesuk nek mati lak ya ana hitungane dhewe-dhewe. Mesti takoni mata mundi nek ngaji. Pun telas ya Allah. Lah kok entek nebar ngaji ana wong jengking terus kula muni, "Wow, ora ya telas." Nah kira-kira ganjaramu sing iso neng di teng bokong ya Allah hitung bokongi watashadu arjulum oh iya bokongi ono ganjarane es bokong mau mlebu swarga heh bokong ro ya Allah lho niku lho mlah kula suwun sampean nggih nek ngaji niku masih turu teko turu ra apa-apa sing penting ku bokonge melu lungguh melu ngaji lho niku. Tadi paling orang ini kan duwe ngaji cap bokong. Sebab awak dhewe niki wong wong juwono wong bakaran ngapal no ilmu rapatinyan nyantel mulo nyantel no pengajian neng bokong lo mulo lo mati nih wong sing gelem belajar nih mati di Ngapura Gusti Allah lah mulo nih eneng toreko nang melu enten boten toreko nang riki. Nek enten nang melu nang kondo. Mbah Yai kula nderek toreko belajar nyebut asmane Gusti Allah. Kan mesti diulang iki. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah ngantuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya ngringingen iki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah suwene. Lah niku mulo diniati belajar lambene ya Allah ya Allah mulo ana tareka nang melu. Tapi ya aja sembrono nek melu tareka ge. Kondo langsung karo mursyide yai kula nderek tareka. Iya wiritane pinten yai? 100 nak. Lho, mboten kiat yai nek 100. Nang kuatmu pira? Gangsal mawon. Lah sing 95 sapa sing nanggung? Oh panjenengan ana. Oh. Penjenengan kan mursyid, penjenengan kan sopir, kula kan penumpang. Sing kudu melek kan sopir, nek penumpang kan kelas turu ngorok tekan nggen mboten mawon. Pun to engke nek waya medhun tak bayar, ngono niku. Ngantuk kaya rokok, oh mursyid lho niku lho. Nggo napa jaga-jaga sak waya-waya mati? Termasuk mati nih wong sing wis kaitung mati belajar lah mati belajar nih ku mati sing di Ngapura Gusti Allah dan nih sing ragelum belajar diceritake diam tenguriku marabuka heh marabuka heh iki hahe hahe canggah hulu nih ek melet langsung peti dulu akhirat wong peti jenengane wareng wakhir karo Gusti Allah mulai kecomplung nonong neraka pelung diudek jenong neraka ora itu mati begitu arep mati diangkat maneh gantung kaya siwur siwur ciduk iwil iwil iwil ngoten niko akhirnya sadar tutuki meneh modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya getebok bosok mulo akhirnya jarene Mbah Wali pangkate menungso niku anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol getebok bosok lho ulangan Wali ngene mbok nokno ulangan Hindu tapuk lambimu kae. Udu tak dunungke bengi iki kampung petuk sampean yo. Lah akhirnya wayangnya melaku Sunan Bonang ini akhirnya damel ke alat musik anyar sing mau nih cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek diganti gamelan slendro pelok sing rumuse ora cek-cek atang-atang tapi nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang kum. Lha niku maknane napa nang ning nang nong urip ya nang kene ya nong ko no kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pi sik urip ngono. Ora iso urip apik terus ora iso urip iku mesti nang ning nang nong kula niki ya tau nyolong jambu nggih sampeyan ngono. Lho zaman kula ning pondok tau nyolong juwet ngerti juwet ta? Ur juwet sak wit gedhe tak unduh kabeh. Are wong 50 nyampe entek niku. Uber karo sing duwe bu tekan pondok. Akhirnya orang aku sing duwe pinter yai ken melet lha wong ken melet bocah 50 melet ya biru kabeh digundul kabeh lho au lho nyolong juwet maco kiai tau mencuri biyen nyolong juwet yo. Aku tahu mencuri cinta. Lho, tahu dari sapa? Sing sakniki dadi bojo kula niku dicintai banyak laki-laki. Kok adoh tok kula mulih yen kula. Lho, mboten niku tahu. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kono kadang apik kadang elek wong uripe menungso nek apik terus iki malaikat. Nek elek terus iblis. Nek menungso kadang apik kadang elek wis lumrah lah bar ngaji jawil bokok wis biasa. Nggih. Lumrah urip niku tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gum. Napa? Ayo dangdang balik nang Sang Hyang A. Gungkek dang Bali onang Gusti Allah telu dang gung saat ini kira-kira kalau bayangkan nek wong joget itu neng nong no bongko tena nang neng nang nong nang neng nang nong nang neng nang nong iku rong dino ayan nih wisan tapi nek enten dang gung beres dang gung ayo dang balik nang Sang Hyang Agung dang geng ngene dang balik Sang Hyang A geng bang balik onang Gusti Allah lah wong bakaran kadang ra ngerti nang nang nong dang ngene nang nang nong dang lutuk nggih boten ngene iki lho ya. Kantil uripmu mawarno-warno kenongono kenong ini ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lho akhire mulai ngerti. Oh wis mulai ngerti alon ora kok. Ayo Islam ora dicarnai diulangi ngoten niku. Akhire ngerti. Lah bareng wong Islam niki wis mulai ngerti ketok wong iki nandur. Akhirnya kayak tembang lir tandure wosu milir sebab Al-Qur'an dawuhaken mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in Islam itu kaya tandu ran akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa'ana suqi ya'jibu zurra al-yaghidu bihimul kuffar. tandur derilir, tandur rewosumilir, tandur. Begitu wong Islam mesti kita tandur, iki piye carane nandur wong Islam iki? Nek mengene tok ora dadi. Mula akhire napa? Wong Jawa sing maune raja, kawula, raja, hamba, kekuasaan iki. Iki nglebokke Islam ben wong iki padha di hadapan Allah iki piye carane ya? Sementara wong Jawa zaman semono kasta-kastane kathah. Sing brahmana urusan agama. Dadi kaya kula ning zaman biyen ngono brahmana. Nah, nek sing urusan kerajaan kasatria, urusan pegawai negeri wisya, urusan golek rezeki jenengane sudra. Lah ngisore niku ana wong ra nyambut gawe ning senengane njaluk pengemis paria. Ngisor ini ku ana wong senengane mangan tapi ngentit nyopet jenenge kucah. Ngisor ini ku ana kasta sing senengane nyolong tapi nek konangan melayu jenenge mlekah. Ngisor ini ku ana maling tapi nek konangan wani jenenge canda candala. Loh. Masyarakate ora iso dadi siji, kekuasaane ora iso dadi siji. Iki lha mulo terus akhire ben rukun dadi siji akhire nopo para wali mlebokke konsep hidup bersama namine musyarakah urip bareng tanpa kasta tanpa kekuasaan saling menindas jenenge musyarakah dilebokno lha niku sing saiki dadi bahasa mriki namine masyarakah. Lah nek wis masyarakat berarti wis padha-padha saling hidup bersama. Lah musyarakah sing saling hidup bersama ra mungkin raja hamba, mula dilebokno istilahe Kanjeng Nabi dawuhipun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, mula peleburan raja hamba menungsone dijenengke ra'iyah supaya saling bertanggung jawab sing akhire dadi bahasane awak dhewe dadi rakyat. Dan hari ini rekor dunia satu-satunya bahasa Islam yang mampu mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Raono. Goleki ning dunya. Tapi wong Jawa rung krasa wong sing kawula tetep entuk muni kula. Sing sahaya tetep entuk muni saya, sing hamba tetep entuk muni ambo, sing pukulun tetep entuk muni ulun ora krasa. Lah begitu ra'iyah niki nggih mula sampean nek wis muni ra'iyah ilange wong kafir. Dengan adanya ra'iyah maka tidak ada bahasa kafir. Kafir niku wong is wong kri wong apa ora Islam sing nentang Islam niku kafir. Nek wis gelem urip bareng naminipun dimi, lah nek wis saling bertanggung jawab jenenge ra'i, ra'iyah mulo aja wong ra'iyah poklokno ka kafir. Lha iki lho mulo kiai-kiai sepuh ora gampang muni ka kafir sebab sampean iki wis ra'iyah kabeh wis ora ka kafir. Lha ngene iki tak jek ro sampean aja mbok anggap kiai-kiai sepuh rawani muni kafir lho. Rahu le banser masih galak-galak ra tau muni ka kafir nak dunungno. Lah ra'iyah iki nek ngumpul ngrembug nasibe dibahasakan dengan perintah Allah wasyawirhum fil amri, mula ra'iyah ngumpul bicarakan nasibnya jenenge musya. Wah, bahasa Quran kabeh dul. Lah nek musyawarah aja menangi dhewe, duduklah hidup bersama dalam kedudukan yang saling bertoleransi, saling memahami, duduk bersama yang saling memahami sesuai dengan konsep Al-Qur'an. Napa? Tafassahu fil majalis faftahu yafsakhillah, mula lungguh barenge musyawarah jenenge majelis bahasa Arab. Oh, lah nek ra'iyah ngumpul musyawarah dalam majelis pengen ngangkat pemimpin, pemimpinnya harus apa? Harus mampu menjadi pengayom secara luas agar pemimpinnya mampu mengayomi secara luas. Kedudukan pemimpin ini disebut kaya sebutan Quran, napa wasi'a kursiyyus samawat, mulo kedudukane diarani kursi. Lah sakniki kursiyun, kursi musyawarah, ra'iyah, majelis musyarakah, itu bukan bahasa biasa, itu bahasa resmi negara yang tertuang dalam undang-undang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, iki nek pengin delok negara paling Islam, Indonesia dul. Mengrotomu e gak ro. Lah berhubung iki rakyat, Majelis Musyawarah dilungguhno teng panggenane para wali jenenge wilayah. Al wali meninggalkan wilayah lho iki lho Kang, ya. Lho kok ana wong protes lho negara ra Islam e negara ndi pengen ro kula. Arab iki kerajaan Saudi. Kene lho konsep Islam itu di sini nih pengen ro. Demula akhirnya para wali sanggup meletakkan sendi dasar. Nggih, lah begitu meletakkan sendi dasar, para wali sadar wong wis gelem nglakoni Islam, cuman panggonane ning Jawa. Cara salat setengah rolas ngono ya ora iso ning masjid. Wong setengah rolas tesih teng sawah, mula biasa nenek adzan duhur ngajak sholat setengah loro nu kiai mbiyen ngenteni sing ning sawah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ngono. Sik ora teko-teko ya Rabbana ya Rabbana. Urung teko-teko ya. Tombo ati manjene wong atine pegel ya nambani atine dhewe isih rung teko-teko diamuk diurugi anjangah jangan ya jerandal teko ya lari gila jerandal teko terus engko salat Allah akbar. Ngono ya angel kon khusyuk nek Mekah weruh Ka'bah. Mriki nek semakin khusyuk weruh tembok weruh cecek weruh ruku bolong Allah be rukoe bolong. Ana ting-ting dah bakso. Dululit es krim mana kerungu. Allahu akbar. Ono. Tut. Bismillahirrahmanirrahim. Sembih marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Wong mriki wis saged. Nang salat sing mripate bocor, kupinge bocor niki kudu ditambal. Mula kiai mriki nambal salat bocor nek bar salat dijak di zikir. Carane zikir la ilaha illallah. Ono sing protes, aku maca hadis sahabat Nabi ini dikir menengi ini. Nah, Nabi kan kalau sahabat kan kelas siji. Sahabat ini muridnya Nabi, lu go jejer Nabi, frekuensi ini podo melebu wifi. Ini melebu wifi ini Nabi ya online. Nah bang mereka orang pada wifi apa-apa ya melbok tidak meneng ya turu. Ini mereka gede-gede termuni supaya yang sepo-sepo kerung ujuk nih roa lagi lah lagi ini menang dah ayah bingung muni apa tau ya ngono muni apa mbah mbah ya sami poso teng pundi mawon sa sami tapi poso ini wong mriki kan angel lho sak niki poso ini wong Arab niku gampang celeret putih e ketok kaitil abiyadine ke itu orang padang pasir mereka celeret putih kalikan pit pelem rakyat tak mula ono imsak oh, ini ku Lah bareng ngono poso, tapi posone wong mriki niku ora pati khusyuk. Tiang Arab niku khusyuk nek poso wong metu omah ora perlu apa-apa, wong padang pasir. Lah mriki metu omah perlu jambu, pengen mangan. Weruh blimbing pengen mangan. Weruh pelem gendul-gendul pengen mangan. Ora khusyuk. Timbangane kowe ora khusyuk turu wae. Mula wong mriki nek poso dikongkon tu turu ora turu didalili naumuso imin iba datun turune wong poso iku iba iba akhire sregep turu turu akhire kiyaine sepi lunga ning pasar tuku mercon akhire dardor mulut teng mriki niku nek ana wong merconan aja ditangkep karena itu adalah perangkat Islam Indonesia. Bengi tok tek tok tek bar poso halal bi halal sami kita haji ya beda haji kongkon langsung rono ya kesasar wong ngantri ini suwe mulo cik lego hati nih wong mriki nempreno gambar Masjidil Haram nang omah aku sesuk rono begitu wis iso arep rono latihan sik ning alun-alun pa mane labbaik allahumma hajjan kelambine ihram niat haji tenanan Ka'bah triplek labbaik allahumma hajjan lagi kok terus bareng ngono ki diterno wong sak kampung telung bis ning asrama haji dono hujan so terno rono nah, sing diterno mlebu asrama sing ngeterno menggo kebun bina binatang nak ngoten duit biyen. Beriki ulama-ulama ngulang. Ya termasuk bocah-bocah niki sing selawatan niki nggih. Sampeyan kan ora tau petuk Nabi, mula supaya atine nyantol ning Kanjeng Nabi dijak selawat. Selawatan. Nah, mula ana selawatan niku ben wong Jawa ngerti ngerti Nabi diulangi Kanjeng Nabi Muhammad. Lahirna ing Mekah dino ni Senin 12 Mulud tahun Gajah. Selawatane wong desa. Ini santri ngeten iki gampang. Marhaban ya Nurul Aini marhaban marhaban. Oh, santri ya. Sing duroran niku tak rungokno ya. Wassalamun mustamirun pelakini atas jantat apa aku tau? Apa aku tau? Apa aku senior ya, ini aku ada yang ngono ibu-ibu sing wong senengane dangdut ya akhirnya selawatane dangdut ya Rasulullah salamun alaik dedeng ya Rafi'ah le tenan iso antufatayaji terus nah ya Muhailal Jud Diwal Karami Duhai senangnya pengantin baru deneng lor ini cek ngerti kak wong Jawa cek kenal Kanjeng Nabi lah sing senengane India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik nyantel daraji asfantayaji ratal alami ya wailalju nakhnu alami lho India lho iki jamane gak ra. Sing senengane Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam. Angliak numpak. Lho, wis. Nek Jawa sing Jawa. Lha mulane ana Habib Syekh, ya wong menyene wis Jawa wis dikenal selawatan, diulang Nabi. Ya krungu Habib Syekh selawatan masih ora ngerti, ya seneng. Ya Hanana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Ya niku kula ra iso nirokno kok-koke niku sing angel. Nek ngarepe ngono totoan apik kula isto. Ayo totoan apik kula ngarepe ning kok-koke ra iso. Padahal sing larang kok-koke niku. Ya nana Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Aku wis latihan ning arep kocok. Sampai tare wangi nyilem banyu segoro ora iso. Ternyata wangel kok-kok-kok niku. Iku butuh ilmu skill kelas tinggi. Ora iso tak tilut kok-kok-kok ngono tetep. Wong kula wis tak latihan karo Muammar ya ora iso. Karo Beb Syekh langsung gak rungono jejer. Kula dilangi kok-kok-kok. Ora iso niku limited edition ngono to aku. Ya wis ya ngono niku. Nek wong juwana kadang ora ngerti ku artine apa, ora ngerti. Tapi wis kadung diulang ulama dadi seneng Nabi. Mula anggar ana sapa bisa teko ya tetep selawatan masih ora ngerti kok gendera. Ya ana. Ya ana ora di pauter. Ana gendera Sleng munggah, gendera Iwan Fales munggah. Ngapa munggah? Lah iki lho, nah ini fenomena Indo. Indonesia mul Habib Ali Al-Jufri, beliau menyatakan saya belum pernah ketemu pencinta-pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia. Ora petuk jarene. Maka beliau menyatakan, maka saya punya keyakinan besok Islam terkuat akan lahir dari Indonesia. Ngene iki lho. Mulakno wong kene anggere muni selawatane ya Allah Gustur ge selawatane astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a afiqni amalan salihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lho niku Dalai Lama sing nyanyi niku. Grupe jenenge Awara, sing aran Ahmadi kali Abdul Qadir. Mula lagune apik, lagu mbiyen ono Bertasbihlah tasbih itu memberatkan timbangan. Ono lagu saiki sing aran wong kocelok kabeh memeran dias. Di mana? Kemana? Ono lagu takok. Ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang mboten krasa. Ono lagu iki kok ono suarane meng bokong tok wih. Lagune inul sampai kiai sak Indonesia goyang setan yang iblis. Lha ngono sing ra apa-apa mek Gustur tok ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Ya Gustur seneni kiai sak Indonesia lah kula dipetitawi Kiai Fuad Hasyim Gus. Kok Gustur ning buntet. takonane karo kiai-kiai mopo karepe goyang ilul kok ndak apa-apa. Takon, Gus. Anda mengatakan goyang ilul enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi Gus nek wis goyang ilul, Gus bokoke ngeplek katok ngene-ngene. Penuh syahwat kok ndak apa-apa bagaimana? Jawabe Gus tuh lho, apa sampean lali nek aku ora weruh. Ini kira-kira lemula akhirnya sampai yang dulu solawatan di Indonesia, ya Allah rauh sampai ini wangi joget-joget lo gentiro lah ngono-ngono sing protes apa itu orang Indonesia cinta Rasul kok berlebihan gitu sampai joget-joget. Ya kamu gak punya cinta, kamu karena gak punya cinta gak ngerti kalau cinta itu berjoget. Lo seneng Nabi joget-joget, sampean lo perlu pacar atau yes, ngono, biasa mawon, ngono biasa. Terus cinta memuji-muji, lo cari dulu cinta itu penuh pujian dan pujian cinta ojombo bakas. Orang ini jerawat tok wede, wajahmu seperti purnama, lo ngono gak bawa bakas. Kalimat cinta ojombo bakas, bocah-bocah ini lo seneng Nabi, serah kena bawa bakas sih. Bo blek wetenge ya metune mahabbati Rasul. Mula ngono wis biasa, ndak salahno. Kalimat cinta jangan dibahas. Tahun 80-an lahir kalimat cinta yang menyakitkan. Ndak boleh dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas ya gelut undasmu sakmono gedene kok balik ke rahim ibu. Maka kalimat mahabbah iku coba bakas nemen-nemen. Anta syamsun anta madaron, ojo dibakas nemen-nemen. Mumet we bakas kalimat cinta. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha iku nek bakas ya musyrik masa ora perlu sedina mati. Lho ojo dibakas. Rumah irama kehilangan cinta kalimatnya enggak bisa dibakas. Ku tahu rumus dunia. Emang kau ngerti rumusin dunia? Rumahnya ya gelut sampean. Luang pacar hilang ni takok Gusti Allah kau nak cintai. Orang perlu takok polisi, orang perlu SMS. Takok Gusti Allah. Karena cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacar hilang ya takok Gusti Allah. Lah iki lho dadi wong-wong nek wis seneng Nabi kok coba bakas teman-teman. Eh sing iso ngene iki carno. Lha iya ta, lha saniki yo coba. Aman ro to. Dawuhipun Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir iki nentremke hati, tapi nek wong jatuh cinta, tambah zikir tambah mumet. Wong kangen kok bahasa cintanya ya wis rasa dibakas. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kau orang rati Gusti Allah, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Apa kan kata pengiran dulu jadi pas. Mula akhir-akhir ni, kita kata hati yang membahas. Oh itu berlebihan hulu. Wah, besok coba rungokno ya sampai anak cinta Rasul, sampai jengking lo lah. Lo bukti ni nopo mung solawatan ni, gue boso nopo mawon ya pantas ki. Solawatan ni gue nopo mawon pantas. Wong Sunda ya pantas. Ya Rasulullah salam salamun alaik ngono ya pantes wong selawat teke nabi es lilin ma cece ya enak dirungokno wong Kalimantan Selatan ini nek selawatan mbuh bantri ya Rasulullah salamun alaik munalik ya rafi'a jani wa taroji fataya ce rotalalambe ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karom kota baru gunungnya bamega lanantai. Tapi ini ora solawat iki ora iso, di model-model ra kene. Wayang niku di model ya ora iso. Wayang niku apike basa Jawa, di model bahasa Indonesia elek. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, ya ora dadi kok. Kita le Indonesia raya lho ya Allah. Coba sampean. Basa Jawa wis elek, Indonesia lemah banyu kuwi. Ora dadi. Pemene kena wong Banyumas Indonesia lemah banyune nyong. Lho karena dudu selawat. Selawat kok tambahi deteng-deteng yo apik. Tambahi gendera yo apik wong selawatan. Adzane lho ternyata dirubah yo elek. Misale kok dirubah. Adzane ngene iki kan. Ayya la sholat niku adzan dirungokno he enak coba saline dangdut rusak ayya la sholat ayya la sholat ora ya rusak kok tak kandhani kok sampean. Lho pula selawat iki menyene diamano ya apik. Lho ngono kok para ulama Indonesia melakukan itu hebat luar biasa. Ya dangdut ya Jawa. Gitu sing jatuh cinta lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ya narap cerita karo sapa lu ya enak salawatan. Piye kula gek cilik salawatan niku ana lagu top niku ya derungokno ya enak. Ya Badrodim ya Badrodim tim min haza kulla kamal ngono ku enak ya mas macet lagi gara-gara si komole waduh ya rungokno ku ya enak jeneng selawatan iki ajib lan wong nek wis seneng selawatan wis senenge pol krungu dung ngene wis masyaallah ngono sing tang tang tung sampe dicokot boyo ngono ku ya. Wis sing ali dicokot boyo ngono apa kae lakune dicokot boyo turi putih ditandur ning kebon agung tono cleret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa turi putih ngono di rumahno ku yo enak. Pemenan sing ning ngisor kula tau nyacak lungguh ning tengah ning balik ngene ya enak. Oh ini ya enak. Oh ini niku ora ora sing ora. Ora tak tutupi rai kula ngeten iki. Angko nek ero kula arasi dosa selawatan salaman mumet. Oh ini niku. Wes kula katok tak miser dengkul ngene. Oh ini. Aku kok gendera bal-balan. Ngene iki. Nyacak kula pengin ngrasakno kok bocah-bocah enak lho kok ya enak tenan. Buah timbangane aku ketagihan ra sida ngaji leren kula. Seneng apa menek wis tali pancing apa pancing diwodot dawa. Ngene wis ngono ana berkate. Enake. Pokoke niku. Nah inilah cara-cara santri ulama dulu ketika membawa Islam ke Indonesia. Lho akhirnya Islam manjing cinta Rasul koyok ngene. Lho ini kadang keluar ya Allah, no wong jaring aku seneng sunnah tapi kok ngarani Nabi wong tuane mlebu neraka. Iki wong seneng model apa? Sementara kita yang mencintai Rasul dengan cara kita dianggap berlebihan, dianggap musyrik. Solawat nariyah dianggap bid'ah, dianggap musyrik, karepmu wong cinta kok mbok bahas. Nek cinta mbok bahas ana bahasan cinta sing ra masuk akal. Cintane manuk emprit. Lho manuk emprit itu sampean ngerti ta nggih manuk emprit? Sing mangan hari ini lho. Itu pacaran sama kekasihnya, tapi di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nih Nabi Sulaiman ngerti bahasane emprit. Lah ngerti-ngerti emprit lanang itu merayu pacarnya, "Dek emprit, apa Mas emprit? I love you." Pret. Ngono sih emprit wedok. Begitu emprit wedok muni pret. Ya emprit lanang ya langsung metu lanang itu senajan emprit. Langsung suarane koyo demit, demprit. Jangan sepelekan cintaku padamu. Aku cinta padamu. Itulah caraku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman kerungu ngono lho manuk emprit mene muni ning ngono. Walaprit labemu. Lah ngono ku si emprit iki enak le jawab, "Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Jadi yang ngono gak emprit iki. Jadi mulanya wah cai kita seneng Nabi coba bakat ini. Lo akhirnya cara-cara wali ni kita jadi lo diku lah awal-awal diku Sunan Kalijogo dan segala anu perangkatnya niku ulangi omanya ni sini kayak nganggu wayang. Ya terus akhirnya terus Nokia ya, ageng karo nyageng itu niki. Niki generasi setelah Sunan Kali Joko. Nggih. Memang ngono teh sapa sing ngero ya ora ono sing ngero. Wali-wali zaman semono iku jenenge ya aneh-aneh ngono ku. Anggone niki ageng ngerang. Niki ageng sapa nyono? Nyageng sapa nyono? Ngono tok wong biyen niku ora gelem ngetokke awake sapa. Sunan Kali Jogo ya berandal loko Jaya Sunan Kali Jogo lagi konangan jenengi Raden Syahid ngono tok. Saiki apa Sunan Panggung? Lho apa sih ngero Sunan Panggung? Sunan Geseng. Wong biyen iki wegange tono jenenge soalé ben apike niku ora garai som sombong sebab wali sing mlebet teng mriki pertama wali Maulamatiyah. Wali Malmatiyah niku wali-wali sing ora ngetokno apik ning ngarepe menungso. Lah nek sakniki niku ora kok ora ngetokno apik pancen ya ora apik. Wali Malmatiyah niku toreko sing ngedekake naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammaro. Niku ora ngetokno apik blas ketoke wong elek wong nek apik didelikke kuwatir dadi regete ati dialem karo menungso salat ning masjid niku ora melu, senengane turu masjid ning ora sembayang wong Malmatiyah niku. Sampai engko wong sak juwana ngare bocah gemblung turu masjid ora sembayang. Nah, kuat ora dilokno wong sak ngono ning tetep sembayange kapan ngenteni nek ora eneng wong. Engko nek eneng wong kok ngunangi sembayange dheke sesuk teko nggawa botol arak, mbok bocah gemblung. Ternyata ya salat ya mendemi bocah. Lah dielek-elek wong ku piye carane tetep apik ning elek ning ngarepe manungsa ora apa-apa sing penting atine tetep ikhlas nang Gusti Allah. Nek awak dhewe ra kuat diarani elek sembayang ya sesuk langsung ning ngarep dhewe Allah. Mane wong panjenengan dhewe ora mlane ku. Wong Malmatiyah niku senengane akhir salat, akhir sembayang turune apa salate niku. Jadi misalnya asar dhuwur ngono salat asar solifardhu Allahu akbar oleh sak rakaat deng asar soalnya kuatir ngene salat awal atine bareng ngono lali karo Gusti Allah. Malmatiyah wis ora kene mbok bahas duwe ilmu namine maul hayat air kehidupan. Mulo wong Malmatiyah niku matine bolak-balik ora kene mbok bahas. Nek mati ku kuburane kongkon gedhuk loro lenge leng atas niku isine celeng leng ngisor ngisine menung So tadi nek ana wong kaya ngene iki kok dadi apa nek mati pasti kethuk bu ming dadi batang celeng ngono. Ning asine ngisor lho niku wong mal mati ya. Tapi kali Imam Ghazali dilarang tarekoh niku dilakoni kali wong awam soalnya mesti ra kuat nek wong awam. Blasak-blasak tenanan. Ya tarekoh kedua sing teko mriki tarekoh Akmaliyah sing ngetekake namanipun Ibnu Arabi sing nulis kitab Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niku tarekoe cespleng nyang-nyangan. Sale contone kaya Saridin dikongkon syahadat ya mo. Syahadatin mo. Ora sampe 7 taun ra gelem syahadat, akhire begitu wayahe syahadat menek klopo. Begitu menek klopo, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Awake tiba bum prok nang dhuwur watu. Lah Saridin dan kon syahadat malah bunuh diri. Akhirnya ternyata begitu ngono ora mati tengel-tengel ngene. Lha den kok sik urip ya isekno. Lah kowe ngopo dikon syahadat kok malah nibake awak kok dhuwur klopo. Lha jare Gusti Allah ki kuwasa ya tak tes tenanan kok. Ya kudu tak cacah tenan apa gak. Lah ngene iki wis tak buktekno Gusti Allah kuwasa. Yakin tenan aku saiki lur. Sampeyan wani? Ya ra wani niku tareka Akmaliyah. Sunan Kalijaga dikokon Sunan Bonang wis ngerti kaline banjir kokon wiritan la haula wala quwata illa billah. Dilakoni 3 taun sampe manjing tarik apa? La haulane niku. Begitu banyu teka la haula wala quwata illa billah. Banyune nyingkir. Nek ora manjing lah kok gegek tabrak mlayu wong ndak kelep tenan. Sunan Geseng Jaten Kobong kokon maca ya hayu ya Qayyum. Begitu 3 taun manjing ya hayu ya Qayyum. Yo kayuku yo kayumu yo nyingkir. Genine tapi tetep lewat kobong ning daerah apa? Apa nek sampean pengin nyacak latihan Akmaliyah enten ril sepur monggo. Monggo oleh ngriku ning pinggir ril lah. 3 taun monggo nek wis mancing lah Allah dituting ngon sepur iki lah Allah. Nek sampean mancing tenan sepure mesti mandek mbobane kempes ngono meneh mandek. Lah nek kira-kira kok urung mancing lah yo gegek ketabrak nang mlayu kok bongko sampean. Lah niku akma liyane utori kaya ngoten-ngoten niku mula man biyene ora nek takoni iki sapa mbah ngono ora ngaku. Engko ndak api ikonang konangan. Lah nek apik konangane kadang terus ngilangi ikhlas tuku leri riya. Ngoten niku lho tareka berikutnya kan tareka sing wis nglatih kaya awak dhewe saiki ming la ilaha illallah niku ora tes-tesan. Lah mula wong Jawa niku ilmune aneh-aneh. Wiritan golek wis gedhe ngono. Ha iku nek nagane ulane metu ya karek nyang-nyangan. Lah Allah. Lah ulane nyingkir apa awak dhewe mlayu meng ngono to. Pedang wacok gegere celok ngono ya meng karek nyang-nyangan. Itan. Wa ja'alna min bayni aydin syadda min khulfin syadda wa sya. Wa ja'alna nadi wut yakin wa ja'alna syadda. Ya pedang ya ucul mas ya landhep kaya ngopo. Ini gege cul ya cuwil leren. Mula nyang-nyangan sikil karo gen geni unggah ngene ya narukuni barta wa salaman ala tul ngono niku. Ane gege kobong ya mlayu wong kobong tenanan mule ban sering yakin ra apa. Ya ora apa-apa. Wong niku tes-tesan ati kok. Niku tarekah akma Lia, wong nek wis tarekah niku ya cepuk sembrono ya wis ra wedi apa-apa mulo Islam Indonesia Jawa kendel-kendel wali kok. Wali iki la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ra wedi. Nah sebab napa? Sekolah niku innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya muli rabbuna Allah iki titik ning tsumma istaqamune iki sing suwe ana sing 9 taun maca ya ayu ya qayyum ngene. Ya wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lha kok iso? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu. Malaikate medhun dadi balane ora wedi apa-apa wali niku. Mula wali niku cespleng wong tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu bolane malaikat. Ngono nang takok Mbah Yai, Mbah Wali, Mbah.

Aja ngantuk ngaji. Ngaji turu. Bokongmu tok sing ngaji. Lah ngene iki lho ya. Haji rukun indah. Ya. Amma ba'du. Lho iki gek muka dimah ngaji. Lah rung mulai kok kula kok. Lho niki lagi amma ba'du lho. Lho ngaji niki ya ini kok pembukaan rampung kan amma ba'du lah kula gek amma ba'du to iki mau. Ket wau pun amma ba'du to. Ya gek saiki amma ba'du mula ya iki gek mukadimah rung mulai ngaji kula. Jam pira to? Oke jam 12 ae lho. Lah jan menungso to, kula ya ora nyalahno. Wong jenenge wae menungso iki khalifah, nek wis medhun rene ora ana sing iso ngalahno. Singa kalah, manuk kalah, gunung kalah. Wong kalahe menungso ning sita meng karo ngantuk. Mungsu bebuyutane menungso niku lak ngantuk. Wong nek wis ngantuk ya ora iso ngopo-ngopo. Rokokan kok ngantuk ya kobong karpet. Ngising kok ngantuk ya jungkel. Lengge arep tiju mektesen kok ngantuk ya ora sida. Nganten anyar kok ngantuk ya ora ngopo-ngopo. Ngantuk. Lah mula wong nek ngantukan kalahan, mula nek sampean pengin menangan aja ngantukan. Jeneng Nabi ora ngantuk 15 tahun ning Gua Hira dadi Nabi. Syekh Abdul Qadir wani melek selawe tahun teng padang pasir dadi wali. Sunan Kalijaga melek 3 tahun dadi wali. Lho niku lho. Mula sampean nek jatuh cinta melek ngono ya I love you. Mbok maca ya Rahman ya Rahim, mbok maca Sunan Mati Gajah iku jaran koyo melek. Mula sampean aja gumun wong golek nomer lho melek ngono ngono. Mula wong biyen kuat-kuat wong isore nanging semelae Rahmane Rahim meleke ku wa untu loro dadi ju ya waras saiki sampean turu kalahan wong saiki aja meneh petuk sing petuk mlinjo wedi kok mlinjo ora apa samurah ta lho wong kok ngantukan ha. Pemene wong wedok ora le ngantukan, nek wong wedok ngantukan sing lanang oleh apa? Ngantukane ora ditebok. Ya, ya wis ta, urung bahas, Mbah. Mbah anu Mbah Kyai Ageng kali Mbah Nyai Ageng sapa nyono urung tak bahas tapi sampean rupane kaya wortel tanpa daun ngene. Wis mben wae taun ngarep diterusno nek kapok ya ora usah. Ngantuk wah semoh ngantuk wis sesi 2 iki pisane wis sinetron wae ono serine ngaji ya berseri wis benah terus no zaman ngantukan ngene rupamu lho wis kaya cabe merah keriting kaya wortel tanpa daun iki mulai aja ngantukan ya esuk ben tak terusno maneh iki anggap ae mukadimah sing penting duduk persoalane wis ketemu kenapa ulan sura nyura wong Jawa kok ora wani ngopo saking hormate saking lorone atine wong Islam sedane putune Kanjeng Nabi teng wulan Asyura boten kok krana nyiaroro kidul man mantu mulo nek iso nyok jaga ulan sura kanthi ora seneng-seneng niki ayo terusno nggih muga sedaya barokah sedaya manfaat Ki Ageng Nyi Ageng saged kita terusno perjuanganipun senaosa ngangge cara sing beda ana sing mayang ana sing dodol sego pecel ana sing ngaji sing mulang sing pengajian lho niki lho nggih kumkuste barokah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani Allahumma aftah alayna futuhal arifin Bihikmati kawan surah lain naruh mata kota kina wana sini adil ikhrab. Allahumma hatim lana bil iman, Allahumma hatim lana bil khair, Allahumma hatim lana bin qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma hatim lana bi husnil khatimah, Allahumma ja'alna awladana dhurriyatina adalah bidana alayna alayna khair Ali badan qabs min qiyam dini wa la bayna ummatina min shaykh min shaykhina wa jidan jittatina wa naqusu sun al ruhi ya king sepoyono ya king sepoyono jal musulih ma qore ma sukuna bil ma Allahu mufir lahum rahamhum ma'afi ma wanhum Allahu la tahrimna ajrahum la tabtinna ba'da ma fil lana lahum Allahumma jil qabr wa tamil adil jinan Allahumma jil mutawri jamil qubur min Muhammadur Rasulullah bihaqqina bismut ma'ina irja'a ila rabbika radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة رضى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Niku nyisakno wong siji putune nabi.